Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini, Selasa 7 Juni 2022, dibacakan oleh saya Ilham. Aceh Utara kaji penghapusan honorer. PAS pulangkan jenazah diaspora Aceh, putra Pidi yang merantau ke Jakarta. Tanggapi keluhan nelayan terkait pendangkalan, BPBK Abdia tinjau muara Lok Pauh Manggeng. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Pemkab Aceh Utara sedang mengkaji surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Cahyo Kumolo tentang penghapusan tenaga kerja honorer yang berlaku mulai paling lambat 28 November 2023. Surat itu sudah diterima pejabat Pemkab Aceh Utara baru-baru ini. Isi surat Menpan RBRI Birokrasi tertanggal 31 Mei 2022 diantaranya menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing, serta tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Surat itu ditujukan pejabat pembina kepegawaian di lingkungan kementerian atau instansi pemerintah pusat dan daerah. PLT Sekda Aceh Utara Dayan Albar kepada serambinews.com mengatakan, surat tersebut diterima sepekan lalu dalam bentuk soft copy atau PDF dan juga dalam bentuk fisiknya. Informasi surat beredar cepat melalui media sosial seperti WhatsApp dan media sosial lainnya. Karena itulah pihaknya sengaja mengkaji isi surat tersebut dan melihat perkembangan di kabupaten kota lain di Indonesia. Karena surat tersebut ditujukan kepada semua instansi pemerintah dari mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Maka dari itu harus duduk bersama untuk menyikapi dengan bijak surat tersebut. Syederalun, Persaudaraan Aceh Serantau atau PAS memulangkan jenazah almarhum Bachtiar Ali dari Jakarta ke Kampung Baru Ujung Rimba, Kecamatan Mutiara Timur Pidi, Senin kemarin. Jenazah diantarkan Ketua DPD PAS Pidi, Tengku Muhammad Nur SHI, didampingi Ketua Dewan Pembina PAS Pidi, Dr. Andes Isa Alima, yang diserahkan kepada keluarga almarhum. Ketua Dewan Pembina PAS Pidi, Isa Alima, kepada serambinews.com menyebutkan, berdasarkan keterangan keluarga almarhum, bahwa Bachtiar Ali merantau ke Jakarta setelah menyelesaikan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh. Kata Isa Alima, Bachtiar Ali kuliah di Fakultas Ekonomi yang satu angkatan dengan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Peternakan PIDI, Hasan Yahya, dan Sekda Kota Banda Aceh, Amiruddin. Saat kuliah, almarhum tinggal di Berawi, Banda Aceh, hingga selesai kuliah. Bachtiar Ali merantau ke Jakarta dengan profesi berjualan di Pulau Gadung di kawasan Jakarta Timur dan di Bogor, Jawa Barat. Sementara rumah Bachtiar Ali yang dihuni bersama keluarganya berada di Tangerang, Provinsi Banten. Almarhum sakit karena luka menahun akibat kecelakaan. Luka belum sembuh karena adanya riwayat penyakit diabetes. Almarhum meninggalkan satu istri dan empat anak. Syederalun, BPBK Abdia melakukan peninjauan ke Muara Lok Pauh, Kecamatan Manggeng, Selasa hari ini. Peninjauan tim BPBK Abdia itu merespon terkait pendangkalan Muara Kuala Lok Pauh, Manggeng yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Akibat terjadinya pendangkalan muara, para nelayan harus menunggu berjam-jam untuk masuk ke muara sampai air pasang naik, sehingga harus dilakukan pengerukan kembali. Kabid Darurat BPBK Abdia, Maimun Sabri ST, mengatakan bahwa kehadiran pihaknya itu untuk melihat secara langsung kondisi Muara Lok Pauh yang terjadi pendangkalan. Jika dilihat pendangkalan muara, katanya harus dilakukan pengerukan menggunakan ekskavator. Dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan menurunkan alat berat untuk dilakukan pengerukan mengingat kondisi muara sangat dangkal. Syederalun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maliku Saleh Aceh Utara memprediksi akan terjadi hujan dan berawan di sebagian Aceh atau di 6 kabupaten kota selama 3 hari ke depan, yakni Rabu 8 Juni sampai dengan Jumat 10 Juni. Keenam wilayah itu adalah Bener Meriah, Biren, Lok Smawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa. Sesuai informasi yang di-share melalui grup WhatsApp Info BMKG Maliku Saleh, pada Rabu 8 Juni, Bener Meriah, Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa dilanda hujan ringan. Khusus Lok Smawe dilanda hujan sedang. Pada Kamis 9 Juni, Bener Meriah, Biren, Lok Smawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa dilanda hujan ringan. Terakhir pada Jumat 10 Juni, Bener Meriah, Aceh Timur, dan Langsa cuacanya berawan. Biren, Lok Smawe, dan Aceh Utara cuacanya cerah berawan. Untuk suhu khusus Bener Meriah berkisar 16 hingga 29 derajat Celcius, sedangkan suhu untuk wilayah Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Lok Smawe, dan Biren suhunya berkisar 24 sampai 32 derajat Celcius. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, sejarah membuktikan sejak dari krisis moneter tahun 1998 dan resesi ekonomi tahun 2008 hingga krisis pandemi COVID-19 tahun 2020, Indonesia selalu mampu bangkit menghadapi tantangan yang ada. Meski demikian, pemerintah selalu mewaspadai seluruh kondisi yang ada, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan perekonomian global ke depan. Pasca pandemi COVID-19, perekonomian global masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Lembaga IMF telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2022 dari 4,4% menjadi 3,6% dan memproyeksikan inflasi yang lebih tinggi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan ceramah umum pada Program Pendidikan Reguler Angkatan atau PPRA L3 dan L4 tahun 2022 Lemhanas secara virtual pada Senin kemarin menyampaikan bahwa dunia saat ini tengah dihadapkan pada badai yang sempurna, yakni krisis multidimensi yang terjadi pada saat bersamaan dengan kompleksitas yang tinggi. Tantangan dan krisis tersebut yakni COVID-19, konflik, perubahan iklim, harga komoditas, dan biaya hidup. Namun, pemerintah tetap optimis memandang perekonomian Indonesia di tahun ini. Sebagai salah satu program PEN, Kartu Prakerja bertujuan meningkatkan skill pekerja dan memberikan keamanan finansial. Kartu Prakerja telah diberikan kepada 11,4 juta penerima di tahun 2020 hingga 2021. Dan di tahun 2022 ini telah tersalurkan kepada 1,6 juta penerima. Selanjutnya, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa UMKM yang merupakan pilar ketahanan ekonomi Indonesia saat ini berjumlah sekitar 64,2 juta usaha dan telah memberikan kontribusi sebesar 60,51% terhadap PDB atau senilai Rp9.580 triliun. Dengan kontribusi itu, pemerintah terus mendorong penguatan ekosistem UMKM, terutama melalui digitalisasi UMKM, sehingga dapat meningkatkan produktivitas UMKM. Syederalun, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan penyelidikan proyek penyelenggaraan Formula E masih berjalan. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lembaganya masih mengumpulkan bahan keterangan dengan memanggil saksi-saksi. Pemanggilan saksi katanya dibutuhkan untuk mencari apakah ada peristiwa pidana dari penyelenggaraan ajang balap mobil listrik tersebut. Selain itu, tim penyelidik juga terus menganalisa berbagai bukti lain yang telah dimiliki oleh KPK. Akan tetapi Ali enggan menjelaskan secara terperinci bukti apa yang dimiliki oleh Komisi Anti Rasuah itu. Untuk diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi telah dipanggil KPK dua kali terkait kasus ini. Sebelumnya, KPK juga telah meminta keterangan anggota DPRD DKI yang juga mantan Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Sahrial, pada Rabu 9 Maret 2022. Selain itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastro Midjojo, hingga mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal juga telah dimintai keterangan oleh KPK. Syederalun, Amerika Serikat menuduh Rusia mencoba mengintimidasi jurnalis Amerika Serikat yang berada di Moskow. Hal tersebut mengemuka setelah Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil jurnalis Amerika Serikat dan diduga memberikan ancaman akan membalas sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat kepada Rusia. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, mengatakan, ancaman yang diberikan Rusia menunjukkan negara itu telah membatasi kebebasan media dan akses masyarakat untuk mendapat informasi. Net Press juga menyebut tindakan Rusia sebagai upaya untuk mengintimidasi jurnalis independen. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, pada akhir Mei lalu mengancam akan mengusir media barat jika YouTube terus memblokir briefing mingguan departemen tersebut. Pada Jumat 3 Juni, Zakharova menuduh Amerika Serikat telah memberikan tekanan kepada media Rusia yang berada di Amerika Serikat. Mereka melakukan segalanya untuk membuat media Rusia tidak mungkin bekerja. Zakharova menegaskan, jika mereka tidak menormalkan pekerjaan media Rusia di wilayah Amerika Serikat, maka akan ada tindakan tegas sebagai konsekuensinya. Zakharova membeberkan perwakilan media Amerika Serikat memang diundang untuk datang ke Kementerian Luar Negeri Rusia pada Senin kemarin. Sementara Press mengatakan pemanggilan tersebut terjadi karena Amerika Serikat telah menambahkan 3 saluran televisi Rusia, Pervy Kanal, Russia One, dan NTV pada bulan lalu ke daftar sanksi Amerika Serikat sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina. Press menuduh Rusia memberikan kesetaraan palsu karena jurnalis independen Amerika Serikat telah berbeda dengan media Rusia yang terkena sanksi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian berita sore edisi hari ini, Selasa 7 Juni 2022. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Shadaralun, wassalam.